بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحبة، para rekan-rekan sekalian, pagi hari ini sekiannya kajian Ustaz Rahmat. Beliau tidak hadir dengan ketentuan Allah jua, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Alhamdulillah kita telah sampai kepada poin yang ke-20 dari keutamaan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kepada poin berikutnya. Semoga antum diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat wajah yang di depan. Kalaupun tak sanggup lihat, pejam aja mata, tengok-tengok aja ke buku. Berkata Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib Al-Hadiyata wal-Ishrun. Adapun yang ke-21 Al-Hadiyata wal-Ishrun, anna ma yudhkaru bihil abdu rabbahu azza jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yudhakiru bisahibihi inda shiddah. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. هذا الحديث أو معناه. Poin yang ke-21, keutamaan zikrullah jalla wa'ala, bahwasanya apa yang dizikirkan oleh sang hamba dalam rangka memuji Tuhannya Allah Azza Jalla, ya, memuji keutamaannya berupa tasbih, tahmid, puji-pujian, ya, yudhakiru bisahibi inda syiddah, nanti kelak amalan ini akan mengingatkan Allah Jalla wa'ala tatkala hamba dalam kesempitan. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillah, di antara zikir-zikir kalian yang akan panjatkan dalam rangka mengagungkan Allah, uminat tahlili wa takbir, berupa ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa tahmid, alhamdulillah, ya ta'atafna hawla al-arsh, mereka akan bergantung di sekeliling arsh, lahunna dawiyun kadawiyin nahli, amalan ini bagaikan bersuara, bagaikan suaranya lebah, yudhakirna bisahibihinna, mereka ingatkan Allah tentang orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahum yudhakir bih, tidakkah kalian mau jika ada dari amalan kalian mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kalian. Begitulah hadisnya atau semakna dengannya. Jadi hadis yang mulai menunjukkan bahwasanya apa yang kita ucapkan berupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ini adalah amalan yang mulia, naik ke atas, naik ke arasy, bergantung di arasy, diingatkan Allah tentang orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat suci ini. Takkah kalian mau jika ada yang mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Athaniyah wal-ishrun, 21, anna al-abda idha ta'arrafa ila Allah bidhikrihi fir rakha arafahu fi syiddah. Sesungguhnya hamba jika mengenal Allah, ingat Allah dengan berzikir memujinya dalam keadaan senang dan lapang, Allah akan mengenalnya ketika dalam keadaan sempit, Allah mengingatnya ketika dalam keadaan sempit. Sekarang ini kita dalam keadaan lapang, kita berzikir memuji Allah, mengucapkan ucapan-ucapan pujian, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ya hayu ya qayyum, ya dzal jalali ikram, dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat kita, tak membiarkan kita, mengabaikan kita dalam keadaan sempit. Ketika datang ujian dalam kehidupan dunia ini menjepit, maka Allah ingat kita, Allah selamatkan kita. Dalam athar, annal abdul muti' adh-dhakira lillahi idza asabathu shiddah aw sa'ala Allah ta'ala hajatan qalatil malaika ya rab sautun ma'rufun min 'abdin ma'ruf. Dalam athar yang maknanya, sesungguhnya hamba yang taat kepada Allah senantiasa berzikir kepadanya jika terkena kesulitan, datang kepadanya ujian dan cobaan, atau dia memohon kepada Allah agar Allah kabulkan hajatnya, maka berkata malaikat, ya Tuhan, ini suara hamba yang dikenal, ini suara yang dikenal dari hamba yang dikenal, tak maukah kita dikenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan rintihan-rintihan kita, tak maukah kita dikenal malaikat-malaikat dengan zikir-zikir kita, sebagaimana Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam dalam keadaan terjepit, tak ada yang bisa membantunya, dalam perut ikan paus, dalam kegelapan perut ikan yang begitu panasnya, dalam kegelapan malam yang gulita, dalam kegelapan lautan, terputus hubungan dengan makhluk, segenap makhluk tak bisa membantunya, dia bukalah hubungan kepada Allah dan dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naiklah zikrullah ini ke atas, di bawah malaikat-malaikat, berkatalah malaikat-malaikat di langit, ya sautun ma'ruf, Tuhan ini suara kami kenal, min 'abdin ma'ruf, hamba yang kami kenal, wala na'rifuhu, tapi kami tak tahu di mana dia sekarang. Malaikat-malaikat di langit tak tahu di mana Yunus. Apa yang mereka dengar? Zikirnya. Yang mengingat Allah, Allah mengingatnya. Yang mengenal Allah, Allah mengenalnya. Fadhkuruni adhkurukum. Ingat saya ingat kamu. Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum. Dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihatmu ketika engkau ruku, ketika engkau sujud. Subhanahu wa ta'ala. Walghafilul mu'ridu an dzikrillah, orang lalai yang tak berzikir kepada Allah, idza da'ahu aw sa'alahu qalatil malaika ya rab sautun munkar min 'abdin munkar. Jika naik dalam kondisi terjepit seorang hamba yang lalai berzikir kepada Allah, tak kenal Allah, hanya dalam kesempitan dia ingat Tuhan, dalam penderitaan dia ingat Allah, naiklah doanya ke atas, malaikat berkata, Tuhan, ini suara yang tak kami kenal, dari hamba yang tak kami kenal. Jadi ternyata malaikat-malaikat di langit itu akan mengenal orang-orang beriman dengan rintihan-rintihan doanya, dengan munajatnya, dengan zikir kepadanya. Alangkah nikmatnya jika penduduk langit mengenal kita. Meski penduduk bumi tak ada yang kenal kita. Banyak orang kita lihat dalam akun-akunnya, Facebooknya beribu, bahkan IG-nya berjuta, 3 juta orang, 8 juta orang followernya yang mengenalnya. Tapi tenggelam di alam malaikat sana, tak dikenal. Yang artis-artis itu kadang tunjukkannya, nih lihat 8 juta nih followerku. Di langit tak satu pun malaikat mengenalnya. Allahu Akbar, asing sana. Di dunia dikenal, apalah guna di dunia dikenal? Masukkan dalam peti mayat, kuburkan, sebentar hilang. Banyak artis-artis yang terkenal, Allah uji, berbagai macam ujian, mati dia, ada yang mati kena penyakit ini, penyakit itu, macam-macam, mati muda, bintang-bintang ternama, ya, pelaku-pelaku maksiat, ya'zan billah, mati dia sebentar hilang namanya, tenggelam. Mana follower-followernya itu? Semuanya pindah kepada yang lebih energik, yang lebih muda, yang lebih cantik, lebih tampan, lebih rupawan, ditinggalkan. Ketika kau jadi nenek-nenek, orang mengagumi kecantikanmu. Ketika kau jadi nenek-nenek, telah membungkuk, rambut telah memutih, mana follower-followermu? Pindah. Itulah namanya manusia. Ya, sesaat saja. Dai-dai terkenal, dai-dai kondang, yang tak mendasari amalannya dengan ikhlas, tak mendasari amalannya dengan mutabaah, tak membawa ilmu dalam dakwah, hanya sekedar guyonan, hanya sekedar lelucon, hanya sekedar retorika, terkenal sesaat. Mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu followernya. Datang dai yang lebih hebat daripada dia, ditinggalkan. Ya atau tidak? Banyak kita lihat dai yang terkenal kemana-mana, fotonya terpampang di mana-mana. Sampai di musim haji, di Mina sana fotonya pun terpampang dengan iklan-iklannya. Ya, semua dia buat supaya tertarik orang. Dikemaslah gimana supaya orang tertarik. Perlu naik mimbar, perlu loncat di mimbar. Yang penting terkenal. Mana namanya sekarang? Hilang. Kenapa? Ada yang lebih hebat dari dia melucunya. Kalau kita mencari manusia, ridho manusia, ridho manusia, seperti inilah. Ya, banyak orang supaya terkenal macam-macam. Mau jadi dai terkenal, tak andai kita biasa-biasa saja tak terkenal. Supaya terkenal, vokal, cela penguasa, hujat penguasa, jelek-jelekkan, naik namanya harum karena banyak yang senang seperti ini. Naik sesaat, tak lama tenggelam, pastikan tenggelam. Yang berkekalan hanya yang karena Allah Jalla wa'ala. Maka nalillah yabqa, kata Imam Malik, yang untuk Allah itu yang kekal. Ini yang naik ke atas berkekalan. Ini hanya naik di bumi. Sesaat, hilang. Al-thalitha wal-ishrun, yang ke-23. Annahu munjatun min azabillah. Sesungguhnya zikrullah adalah jalan menyelamatkan diri daripada azab Allah. Penyelamat dari azab Allah, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz yang dia mengangkatnya ke Rasulullah, ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min adzabillah azza wa jalla min dzikrillah ta'ala. Tidaklah ada amal anak Adam yang lebih dapat menyelamatkan dia dari azab Allah sebagaimana zikrullah tabaraka ta'ala. Antum ketika ngaji gini nih, kalau ustaz lagi diam, antum berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan yang bisa diucapkan. Astaghfirullah, subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Oke? Okay? Anti bengong. Ar-rabi'atu wal ishrun, yang ke-24, annahu sababu nuzulis sakinah. Zikrullah adalah sebab turunnya ketenangan. Orang itu mencari ketenangan. Ketenangan dapatkan bukan di pantai Melayu, bukan di pantai Barelang sana. Ketenangan dapatkan dengan zikrullah. Ya. Annahu sababu nuzulis sakinah wa ghisyanur rahmah. Sebab datangnya rahmat meliputinya. Wa hufufil malaikah, sebab malaikat-malaikat menghampirinya. Tak terbang, meletakkan sayapnya. Bidzakiri kama akhbara bihin nabi. Ya, sebagaimana nabi ingatkan dalam hadisnya. Dalam berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, mereka baca padanya kitab Allah, mereka pelajari kitab tersebut saat sama mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan, kecuali mereka diliputi dengan rahmat, kecuali mereka dinaungi oleh malaikat-malaikat, kecuali mereka akan diingat Allah di sisinya. Al-khamisatu wal-ishrun, ke-25, annahu sababu ishtighalil lisan min 'anil ghibati wan namimah. Dzikrullah, sebab lidah ini ya terhalang dari berbagai macam bentuk maksiat, dari ghibah, mengadu domba, karena terpakai zikrullah. Lidah ini kalau enggak dipakai untuk kebaikan, dia akan menyala. Dia akan melantunkan perkataan-perkataan yang mendatangkan keburukan. Kalau enggak zikrullah, ghibah. Kalau enggak zikrullah, namimah. Wal kadzib, kalau enggak zikrullah dia berdusta. Wal fuhsyi, kalau enggak zikrullah berkata-kata kotor. Wal batil, kalau enggak zikrullah akan berkata-kata yang batil, yang buruk. Fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Hamba tuh harus bicara. Lidah kita ini butuh segala ekspresi dalam bentuk ucapan untuk mengucapkan apa yang terdapat dalam hati. Fa illam yatakallam bi dzikrillah, kalau dia tidak berzikir kepada Allah, kalaulah gerakannya tidak dalam rangka berzikir kepada Allah, wa dzikri awamirih, dalam rangka mengingatkan perintah-perintahnya, takallama bihadzihil muharramat, sebaliknya dia akan berbicara dengan segala yang Allah haramkan. Abi ba'dih, atau sebagian yang Allah haramkan. Fala sabila ila salamati minhal battah illa bi dzikrillah ta'ala. Tak ada jalan selamat secara total dari dosa-dosa ini kecuali dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Sebagaimana zikrullah waktu berdemikian, waktu kita ini kalau tidak dimakmurkan untuk ketaatan, maka dimakmurkan dengan kemaksiatan. Yakinkah antum orang sedang main gape sambil berzikir kepada Allah? Yakin? Tak yakin. Sekakmat, astagfirullah, mungkin tak ada ceritanya. Lalai. Yakinkah antum orang sedang main game ini? Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Hidup kita ini singkat, kalau enggak diisi dengan kebaikan, pasti diisi dengan keburukan. Lidah kita ini kalau enggak diisi dengan zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, tilawatul Quran, akan diisi dengan ghibah, namimah, kata-kata keji, kata-kata kotor dan semacamnya. Itu saja. Wal musyahadatu wa tajribatu syahidani bidzalik. Ya, kata beliau, di lapangan realita menunjukkan hal itu. Faman awwada lisanahu dzikrullah, yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, sanallahu lisanahu anil batili wal lawwi. Allah akan jaga pelihara lidahnya dari omongan sia-sia. Wa man yabisa lisanahu an dzikrillah ta'ala tarattaba bikulli batil. Barang siapa yang kering lidahnya berzikir kepada Allah, akan menjadi basahlah lidahnya dengan perkataan batil, walagwin yang sia-sia, wafuhsin yang keji. Lihatlah yang melawak-lawak itu, banyak lawak-lawak itu. Antum sedang lihat lawak, nah, dalam bentuk video-video singkat banyak itu, macam-macam nama orangnya. Perkataan sia-sia, omongan sia-sia, kadang nyerempet-nyerempet kepada omongan-omongan yang jorok-jorok, yang vulgar, ya, terpingkal-pingkal, orang tertawa, dia pun tertawa, jadi penghibur manusia. Ya, setelah itu yang datang adalah kesedihan, kemurungan dalam hatinya. Ya, sesaat mengocok perut, setelah itu pulang ke rumah senyap-senyap, hatinya ada yang kurang, karena itu kita banyak melihat artis-artis, pelawak-pelawak. Kenapa? Narkoba. Kenapa bisa narkoba? Kering hati. Bintang-bintang tuh, yang bintang-bintang ternama itu banyak. Karena ada yang hilang dari dirinya, apa? Allah. Ya. Kekeringan hati mereka. Banyak masuk. Lihat pelawak-pelawak itu. Masuk bui, campak ke sel gara-gara kasus narkoba. Pelawak. Menghibur orang, ngocok pur orang, setelah itu dia bersedih. Ya, apa guna hidup seperti ini? Wala haula wala quwwata illa billah. As-sadisatu wal isrun, yang ke-26, anna majalis adz-dzikri majalisul malaika. Majlis orang-orang yang berzikir itu majlisnya malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Majlis orang berkumpul di sana dalam perkara yang sia-sia, kelalaian, itu majlisnya para syaitan-syaitan. Falyatakhayyarul 'abdu a'jabahuma ilaih, maka hendaklah hamba memilih mana yang lebih dia kagumi. Bermajlis sama syaitan? Silakan. Pilihlah kawan-kawan yang omongannya tak terkontrol. Kawan-kawan yang omongnya adalah kejelekan, kekejian, ghibah sana, ghibah sini. Ya. Sudah habis topik mengghibah orang-orang, dighibahinya siapa? Suaminya. Dighibahinya istrinya. Habis materi yang ghibah orang, ghibahi ustadznya. Ya. Wa aulahuma bihi fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Pilihlah mana yang dia mau, maka dia akan senantiasa bersama apa yang dia pilih di dunia atau di akhirat. Jika memilih majlisnya malaikat, lakukan zikrullah. Di dunia diiringi malaikat, di akhirat pun diiringi malaikat sampai ke surga. Dikatakan malaikat salamun. Ya. Alaikum tibtum, selamat kalian telah berbuat baik, ini negeri-negeri yang baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalamnya dengan kekal. Barang siapa yang majlisnya adalah orang-orang yang tak benar, omongannya tak benar, orang-orang yang kotor hatinya dengan maksiat, ucapannya kotor, maka dia akan bersama mereka di dunia, bersama mereka pula kelak di akhirat. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum mimma kanu ya'buduna min dunillah. Giringlah, kumpulkanlah orang-orang berzalim beserta pasangan-pasangannya. Mana azwajahu, bukan hanya sekedar istri, tapi teman-teman yang sepasangan dengan dia, sama kemaksiatannya, sama keburukannya. Keburukan dia akan kumpulkan dengan keburukan. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah pisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Ya. Waj'al khabitha ba'dahu fawqa ba'din. Fayarkumahu jami'an. Allah timpakan keburukan di atas keburukan, keburukan. Pilihlah. Kalau enggak majlis catur, majlis ilmu, mana antum pilih? Kalau enggak majlis liga dunia, majlis ilmu, mana pilih? Ya. Pilih ajalah mana, terserah. As-sabi'atu wal isrun, 27, an yas'adu dzakiru bidzikri. Orang berzikir akan terasa baginya nikmat dengan berzikir kepada Allah. Wa yas'adu bihi jalisu, bahkan temannya pun akan menjadi nikmat, berbahagia dengan orang yang berzikir sampingnya. Allahu Akbar. Bukan hanya manusia yang nikmat mendampingi orang sedang berzikir, bahkan benda-benda mati pun nikmat dengan orang berzikir kepada Allah. Apa buktinya? Pohon kurma, tunggul kurma, itu yang dijadikan Nabi SAW tempat dia naik ke atas berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar, tempat dia nyandarkan tangannya selepas salat, tempat sutrohnya. Berkata seorang perempuan Ansar, ya Nabi, aku punya budak ahli membuat mimbar, kubuatkan untuk anda mimbar agar anda ya berkhutbah di atasnya. Kata Nabi, buatkanlah. Dibuatkan mimbar. naik Nabi ke atas mimbar, nangis tunggul nih, nangis. Semua sahabat di masjid mendengar tangisan tunggul. Allahu Akbar. Mukjizat Nabi SAW. Nabi turun dari mimbarnya. Nabi mengusap-ngusap tunggul ini, mendiamkannya sebagaimana orang yang mendiamkan anak kecil ketika menangis sampai dia diam. Allahu Akbar. Ini benda mati, nikmat dengan zikrullah tabaraka taala. Semua sarana Allah berikan tatkala kita gunakan untuk zikrullah, semuanya itu nikmat. Handphone-handphone kita ini diniatkan untuk zikrullah, share kebaikan, nikmat. Diam dia, tenang, adem dia. Dinikmatkan untuk melihat yang hot, hot juga lah dia itu, meledak dia itu nanti. Subhanallah. Jadi bukan hanya orang, alam sekitar pun tenang, nikmat dengan zikrullah. Lihatlah bagaimana Allah mengungkapkan Nabi Daud ketika berzikir. Apa yang ikut berzikir bersamanya? Gunung-gunung. Mana Syekh Ibrahim ini? Mana dia? Ah, mana? Lupa naiknya nih. Gunung-gunung, burung-burung pun berzikir. Subhanallah. Nabi Daud itu suaranya indah dalam melantunkan zikrullah. Gunung-gunung turut berzikir bersamanya. Burung-burung turut berzikir. Mana tengok layaknya, enggak enak kali ini. Lupa. Tak ada Syekh Ibrahim. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua tempat ya tentang Daud, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Dalam satu permasalahan kami pahamkan Sulaiman dan keduanya, Sulaiman dan Daud, kami berikan ilmu dan hikmah. Wasakharna ma'a Daud al-jibala, kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung. Yusabbihna, bertasbih bersamanya. Wattaira, dan burung-burung. Wa kunna fa'ilin. Subhanallah. Dalam surat Al-Anbiya 79. Pada surat Sad ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ahu. Yusabbihna, sungguh kami taklukkan untuknya gunung, bertasbih bersamanya. Bil'asyi wal isyraq, di kala pagi maupun petang. Gunung bertasbih, petir bertasbih. Ya, burung-burung bertasbih dengan tasbihnya Daud. Allahu Akbar. Luar biasa. Rumah-rumah kita itu kering karena kurang padanya zikrullah tabaraka taala. Semua rumah itu lengkap, perkakasnya canggih-canggih. Kamar mandinya besar. Dalam kamar mandinya ada kolam renang. Air hangat ada, air dingin, air setengah hangat, setengah dingin. Semua lengkap. Yang tak ada zikrullah, kering. TV besar-besar, seperti bioskop TV-nya. Ya, apa yang tak ada? Zikrullah. Tiap kali penghuninya masuk, kering, gersang. Ya. Subhanallah. Pusing kepala. Masuk rumah, tidur dalam ruangan ber-AC, tetap pusing kepala, tetap panas dengan panasnya maksiat. Allahu musta'an. Jadi ini keutamaan zikrullah tabaraka taala. Wa hadha huwa al-mubarak ayna makan. Orang seperti inilah yang disebutkan berkah dimanapun dia berada. Dan inilah doa-doa para nabi. Berkata Allah tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku itu berkah di manapun aku berada. Berkahnya Isa dengan apa? Zikrullah. Dan ingatkan manusia tentang Allah. Para nabi itu kerjanya mereka itu adalah ingatkan manusia tentang Allah. Namanya, sifatnya, perbuatannya, perintahnya, larangannya. Karena itulah para nabi itu berkah. Orang paling berkah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Berkah dia, waktunya berkah, sekitarnya pun berkah. Sebagaimana maksiat akan membuat sekitarnya pun terkena imbasnya. Putih bersih diturunkan Allah yang namanya batu Hajar Aswad itu. Putih bersih diturunkan dari surga. Ini adalah merupakan bentuk sesuatu yang ada di surga diturunkan. Ini di bumi ada. Menjadi hitam gara-gara maksiat manusia. Allahu Akbar. Jadi kata beliau, wal ghafilu wal laghi yashqa bilaghihi wa ghaflatihi. Orang lalai, tenggelam dalam kelalaian, celaka, ya, dengan kelalaiannya sendiri. Wa yashqa bihim mujahilisu, bahkan celaka pula orang yang berteman dengannya. Berteman dengan orang lalai, lalailah kita. Berteman orang tenggelam dalam syahwat, ikutlah kita. Berteman dengan orang dalam gelimang syubhat, ikutlah kita. Lihat siapa temanmu. Cari teman yang ingatkan engkau dengan negeri akhirat. Ingatkan engkau dengan waktu-waktumu berharga. Jangan kau sia-siakan. Satu hari lewat, tak bisa diulang. Semua bisa diulang. Yang tak bisa diulang adalah waktu. Karena itulah, ya, yang paling disesali oleh Abdullah bin Mas'ud, dia lihat matahari tenggelam dan dia melihat tidak banyak amalannya pada saat itu. Pada hari itu dihitung-hitungnya tak banyak amalannya. Itu paling disedihkannya. Manusia itu hanyalah merupakan kumpulan daripada, ya, bilangan hari-hari yang berganti, minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Itulah manusia. Kata Al-Hasan Basri, ya, ya bena Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, engkau tu bilangan hari-hari. Orang berteriak-teriak bergembira, tahun baru, tahun baru datang, padahal dia sedang mendekat kepada kematian. Allahu Akbar. Sementara semakin dahsyat kelalaian. Banyak orang mati sia-sia malam tahun baru tu. Mati sia-sia, ketabrak lah, macam-macam. Dalam rangka memperingati tahun baru, mati dia. Allahu Akbar. Al-Thaminatu wal-Ishrun, 28. Sampai 30 lah ya. Sabar ya, sampai 30. Atau sampai 100. Kemarin 20, ini 10 aja cuman. Nanti dikompen saya sama, belum selesai makanan Ustaz. Tambahkan 15 menit lagi katanya. Kalau keluar makanan saya berhenti, enggak keluar saya enggak berhenti. Cepat-cepat dibakar untuk sekarang. Kan betul. Oke. Al-Thaminatul Ishrun, ke-28. Annahu yu'amminul abda minal hasrah yawmal qiyamah. Zikrullah, memberikan garansi keamanan bagi hamba dari penyesalan di hari kiamat. Aman dia, tak menyesal di hari kiamat. Fa'inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan wa tiratan yawmal qiyamah. Setiap majlis tak ada padanya zikrullah, akan jadi penyesalan, ya, di hari kiamat bagi tiap orang. Tiap kali kita duduk ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, tak ada makna, tak ada zikrullah, sama sekali, itulah akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya, lihatlah orang-orang itu banyak majlisnya di kedai kopi dari pagi sampai sore. Banyak. Ya. Dilapau-lapau tuh dari pagi sampai sore. Beli kopi pancung katanya, gelas kecil. Ya. Isinya tak sepenuhnya. Dia minum dikit, kurang gula, Pak. Tambahlah sedikit gula, dikasih gula. Cok. Pak, manis sekali, tambah air, Pak. Terakhir pulang balik minta tambah, belinya yang pancung, tahun itu pancung ya, pancung. Gelas kecil. Karena banyak pakai istilah nih. Itu di Aceh sana. Tapak tuan bilang pidi kalau beli kopi yang gelas kecil, Pak, satu gelas pancung. Kalau kita pancung lain lagi di sini. Pancung apa di sini? Tuh, speedboat tuh. Ya. Dari pagi main catur, bicara politik, bicara pak ini, pak itu, dibicarakan semua. Presiden ini begini, enggak presiden begitu. Politikus. Hilang polinya, tinggal tikusnya. Apapun tidak. Sibuk dia, anggota dewan dibicarakan, ngeri-ngeri bicaranya. Udah habis tema politik, tema agama. Kayaknya ada gerakan baru nih, Wahabi nih. Wah. Semua terduduk dari pagi sampai siang. Majlisnya makmur dengan perkara sia-sia. Ini penyesalan di hari kiamat. Saya tiap kali melihat orang buat sia-sia nangis saya. Hati saya itu nangis. Pulang ke rumah lihat orang di lapangan sana, lapangan kami main gaplek. Nangis hati kita. Kasiannya lah sisi kalian nih. Kan tinggalkan mereka main gaplek tiap malam gitu ah. Mulai telinga merah-merah udah dijepit dengan jepitan-jepitan kain. Subhanallah. Sedih kita. Kadang-kadang kita nengok anak-anak kita tuh liburan, tidur aja sedih kita. Kau bangun, bergeraklah, beraktivitas. Entah apa kerjamu. Tidur aja. Sedih kita. Tak akan kembali. Ya, waktu yang lewat tak akan pernah kembali. Allah musta'an. Ya. Apalagi jadi suami kerjanya tidur aja. Ya. Ada orang-orang yang tak tahu diri. Dia sebagai suami tapi tak tahu dia sebagai suami. Kerjanya cari nafkah untuk anak istri. Tenang tidur. Subhanallah. Istrinya disuruhnya kerja. Ini Masya Allah. Jadi kata beliau, At-tasiyatu wal ishrun, yang ke-29, annahu ma'al buka' fil khalwati sababun li'idhlalillahi ta'ala al-'abda yawmal harr al-akbar fi dhilli 'arsyih. Orang yang berzikir dalam kesendiriannya, dalam keheningannya, sehingga akhirnya tak terasa takutnya kepada Allah, membuat air matanya mengalir, menangis karena zikrullah. Orang ini pasti akan dinaungi Allah. Sejuknya air matanya akan menyejukkan panasnya kelak padang mahsyar, ketika disengat dengan sengatan matahari yang didekatkan 1 mil. Ketika orang tenggelam dengan keringatnya, dia tenang dalam ketenangan kesejukan naungan Arsyur Rahman. Ya, wannasu fi harri syamsi, orang-orang dalam terik panasnya matahari, wa qad saharathum fil mauqif, membakar mereka dalam padang mahsyar. Berapa lama berdirinya? Berapa tahun di padang mahsyar? 50 ribu tahun berdiri di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Allahu Akbar. Bagi orang beriman berdirinya begitu sebentar, mereka merasa antara zuhur dan asar, kok selesai ini? Subhanallah. Dan tiba-tiba timbangan, tiba-tiba melewati sirat, sementara mereka kepanasan. Allahu Akbar. Adapun orang yang berzikir kepada Allah ini, Allahu Akbar, tenang, tentram di bawah naungan aras, berzikir hingga dia menangis. Berkata Nabi kita, sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan dinaungi Allah pada hari tak naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aynah min khasyatillah. Seorang lelaki dalam kesendiriannya tak ada orang yang menyaksikan, tak ada orang melihat, tak ada yang tahu. Istri tak tahu, anak-anaknya tak tahu, tetangga pun tak tahu. Hanya dia sendiri berzikir kepada Allah, ingat dengan masa lalunya, ingat dengan dosanya, nangis, ingat dengan segala macam perbuatan-perbuatan jeleknya, nangis. Ya, kena zikir kepada Allah. Orang ini tidak disentuh panasnya matahari yang membakar. Ini keutamaan apa? Berzikir sendiri tak ada orang tahu. Kadang-kadang majlis zikir itu dibuat namanya majlis zikir. Dibuat lagi pakai peraturan. Semua yang datang pakai putih-putih ya. Ini majlis zikir nih. Semuanya putih, pecinya putih, bajunya putih, baju dalamnya putih, can dalamnya putih. Nah, panggil tukang syuting. Syuting nih sedang zikir nih. Disyuting lah. Nah, tampakkan kalau sedang nangis berzikir. Menangis-nangis terseduh-seduh. Tapi by design. Memang dibuat-buat. Supaya nangis seorang. Orang itu pun ketika semakin disyuting semakin banjir tangisannya. Masukkan TV. Acara zikir bersama. Pakainya sama semua. Nangis bersama. Pulang ke hati, pulang ke bilik masing-masing, pulang ke kamarnya kering. Mau nangis tak bisa nangis. Kenapa? Tak di shooting. Rupanya di shooting baru bisa nangis. Allahu Akbar. وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. Sementara orang yang berzikir membuat dia menangis ini dalam naungan Arsyur Rahman Azza wa Jalla. Wasalatun, yang ke-30, ini terakhir. Tak keluar juga, tambah 10 lagi. Kita mulai bagi-bagi mereka, tenang. أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكرة أفضل مما يعطي السائلين. Ada azan. Ada azan apa ini? Duha. أن الاشتغال به, menyibukkan diri dengan zikrullah, سبب لعطاء الله, sebab Allah berikan kepada yang berzikir kepadanya anugerah. Afdhala mimma yu'ti sa'ilin, lebih utama daripada apa yang diminta orang-orang minta. Kita meminta kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, lebih dahsyat nilainya orang berzikir kepada Allah daripada orang minta kepada Allah. Padahal berdoa juga adalah bagian daripada rangkaian zikir. Tapi zikir itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah zikrullah tabaraka ta'ala. Zikrullah paling tinggi itu. Di bawah zikrullah adalah afwan, paling tinggi daripada zikrullah adalah baca Quran, tilawatul Quran. Tilawatul Quran, zikrullah, doa. Ini tingkatannya. Paling tinggi baca Quran. Tapi paling tinggi baca Quran jika diiringi dengan pemahaman, bukan sekedar baca. Sehingga memahami dan meresapi apa yang dibaca. Di bawah Quran, zikrullah. Di bawah zikrullah apa? Doa. Doa itu minta hajat kita, zikrullah, sebutkan keutamaan Allah. Ya, nama-nama Allah. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga paket ini ada dalam salat. Maka utama, yang paling utama dalam ibadah itu adalah salat. Kenapa? Dalamnya ada baca Quran, ada Fatihah, ada baca surat. Dalamnya ada kandungan zikrullah, dalamnya ada doa, rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau antum mau berzikir paling sempurna, salat. Dalamnya ada semua. Mentasbih Allah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Allahu Akbar. Kata beliau dalam hadis, fafil hadithi an Umar bin Al-Khattab qal, dalam hadis dari Umar bin Khattab dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, qala Allahu, berfirman Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa menyibukkan diri berzikir kepadaku, dari meminta kepadaku, a'titu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin, aku akan berikan dia lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta. Orang minta itu rata-rata minta dunia, ya Allah tambahkanlah hartaku, ya Allah tambahkan rezekiku, berikan kepadanya keberkahan, ya Allah tambahkan biniku, ya Allah tambahkan macam-macam. Yang kita minta itu dunia. Sementara orang berzikir sedang menyanjung Allah. Yang dia minta Allah, mana lebih besar Allah dengan dunia dan hajat kita? Allah. Subhanallah. Ya. Yang satu datang minta kepada kita, tolonglah Pak, ini proposal segini proposalnya. Satu buat proposal. Yang satu dia enggak minta. Masya Allah Pak, senang ketemu Bapak ini. Dermawan, sangat orangnya baik, Masya Allah. Apa sebar kebaikan? Mana yang terlebih suka? Jawab. Hah, yang mana? Tengok proposal 5 ada pening. Mana satu ini mau kulihat, kubaca nih. Walillahil matsul a'la, Allah lebih sempurna daripada apa yang saya sebutkan ini. Ya. Demikianlah dulu 20. Sambil menunggu selesai piring-piring disebar, saya baca soal-soal ini. Baca aja nih. Bisa dilewati, dilewati. Bisa dijawab, dijawab. Bolehkah kita puji Rasulullah sesuai dengan kata-kata Sayyidina, ya, atau ulama-ulama kita panggil dengan kata Maulana, dengan segala macam pengagungan. Nabi kita memang Sayyid, pemimpin. Dia yang berkata, ana Sayyidu walad ibn Adam, aku memang pemimpin bagi semua anak Adam, wala fakhra, tapi aku tak bangga. Ya. Tapi ya, dalam bersalawat kepada Nabi SAW, sebaik-baik salawat adalah salawat yang mengikuti apa yang beliau ajarkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Ini turun ayat, suruh kami berselawat kepadamu. Bagaimanakah cara berselawat kepadamu? Nabi mengatakan, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada kata Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Sebaik-baik zikir ikut Nabi yang mulia SAW. Apalagi dalam sholat. Bagaimana saat jika diucapkan ke Sayyidina? Terserah, silahkan. Tidak ada masalah. Ya, tapi dalam sholat lebih baik jangan. Di luar sholat silahkan. Ya, tetapi tetap lebih utama adalah apa yang diajarkan Nabi SAW. Sahabat-sahabatnya saja datang memanggil Nabi dengan kata-kata, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa bunu sayyidina, anta khairuna wa bunu khairina. Engkaulah pemimpin kami, anak pemimpin kami, terbaik dari kami, anak orang terbaik. Kata Nabi, jangan keterusan, nanti kalian digelincirkan syaitan. Katakan saja Abdullah wa Rasuluh, panggil aku dengan Abdullah wa Rasuluh. Itu siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Bolehnya kita panggil guru kita Maulana? Boleh, selama tidak sampai dalam tingkat maknanya mengkultuskan. Maulana, ustazuna, boleh. Muallimuna, boleh aja. Guruku, boleh. Ustadku, tuan guru, cikgu. Ini semua bahasa. Yang dilarang adalah kultus. Ustaz, aduh, siapakah Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran? Luqmanul Hakim, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan dia Nabi. Tapi jawaban Ibn Raji, dia bukan Nabi, dia orang saleh. Orang saleh, ya Allah SWT jadikan sebagai contoh dalam Quran. Namanya disebut, bahkan ada surat Luqman. Ya, padahal dia bukan Nabi. Padahal dia berkulit hitam. Ini menunjukkan kepada kita orang itu mulia bukan dengan kulitnya, tapi dengan imannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Siapakah Imam Ghazali? Imam Ghazali, imam kaum muslimin. Ya. Rahimahullah tabaraka ta'ala, pengarang banyak kitab, mengalami fase hidup yang bermacam-macam. Ya. Rahimahullah, di akhir kehidupannya beliau kembali sebenar-benarnya sebagaimana pemahaman ahlu hadis terletak dalam Sahih Bukhari di atas dadanya ketika dia wafat. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Dia sempat membantah ya, tasawuf yang menyimpang. Tasawuf Ibnu Arabi, tasawuf Al-Hallaj yang menyatakan Tuhan bisa menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Tuhan, semua alam lainnya Tuhan. Dia juga pernah membantah falsafat. Ya, dalam beberapa tulisannya terdapat berbagai macam bentuk juga ya kekhilafan-kekhilafan beliau sebagai manusia. Ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin banyak kebaikan tapi tercemar dengan banyaknya hadis-hadis yang palsu dan bermasalah. Ya, yang dijelaskan sebagai dasar amalan-amalan. Buku ini baik karena baiknya dia berbagai ulama berusaha untuk mengambil saripatinya. Keluarlah kitab yang ditulis oleh Ibnu Jauzi namanya Minhajul Qasidin. Ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dikeluarkan hadis-hadis yang tak benar dari kitab tersebut. Hal-hal yang dianggap tak benar dikeluarkan dari kitab Ihya Ulumuddin, disaripatikan Ibnu Jauzi. Ingat ya, ada dua manusia. Nah, satu Ibnu Jauzi, satu lagi Ibnu Qayyim Jauziyah. Dua orang berbeda. Ibnu Jauzi saripatikan keluarlah namanya Minhajul Qasidin. Datang ulama belakangan, Ibnu Qudamah melihat buku ini kayaknya ada juga yang perlu dikeluarkan ini. Banyak masalah-masalah yang tak perlu dalam masalah untuk mensucikan diri. Diringkas lagi lah namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang ringkasan di bawah ringkasan. Diringkas oleh Ibnu Qudamah. Kitabnya bagus, Masya Allah, Tabarakatullah. Ya, daripada antum baca kitab Ihya Ulumuddin, bagus baca yang mukhtasarnya. Sudah disaripatikan. Dan ulama namanya Ali Iraqi rahimahullah berusaha untuk melihat, meneliti kembali hadis-hadis sebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka dia buatlah bawahnya itu komentar catatan kaki Al-Hafidz Al-Iraqi. Dan dia mengatakan dalam bentuk kritikan, Syahanal Ghazali kitabahu bittamat. Imam Al-Ghazali memenuhi kitabnya dengan kebinasaan. Maksudnya apa? Hadis-hadis yang palsu. Dan dia bukan orang yang dikatakan sebagai golongan al-muhaqqiqun dalam ilmu hadis. Tidak. Beliau juga punya buku usul fikih banyak. Al-Mustasfa karangan beliau. Jadi rujukan dalam mempelajari usul fikih, walaupun dalamnya juga tercemar dengan sebagian daripada ya, aliran-aliran ilmu kalam. Banyak usul fikih itu tercampur dengan ilmu kalam. Rahimahullah rahmatan wasiah, ulama kita. Dan beliau bukanlah maksum. Tak kita ikuti ketergenciran beliau, tapi tidak kita celah beliau. Berapa lama kita boleh nikah lagi setelah meninggal istri kita? Jangankan setelah meninggal, tak meninggal pun boleh nikah lagi. Tak ada iddah bagi laki-laki masa menunggu, tak ada. Iddah itu bagi perempuan. Karena kedudukan sang suami begitu besar, perempuan itu wajib menunggu suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Orang-orang yang wafat meninggalkan istri menunggu iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Hikmahnya apa? Begitu besar yakni bentuk keagungan suami sehingga tak bisa langsung hilang begitu saja. Satu. Yang kedua, untuk mengosongkan rahimnya daripada segala macam ya sperma-sperma yang ada dalam rahimnya dari suaminya. Andai kata setelah 4 bulan 10 hari hamil, berarti itu ya andai kata dalam 4 bulan 10 hari hamil, berarti itu masih suaminya. Jangan dituduh dia berzina dan semacamnya. Ya. Fungsi-fungsinya. Iddah itu gunanya. Ya, agar kosong rahimnya. Kalau kita rahim tak punya, apa mau kosongkan? Sebagian daripada ulama meninggal biniknya malam ini, besok dia nikah. Kenapa? Aku takut jumpa Allah dalam keadaan tidak menikah. Ini yang lajang-lajang belum menikah nih. Allah, tak takut nanti jumpa Allah. Ya. Kenapa kau cepat menikah? Aku khawatir jumpa Allah dalam keadaan tidak menikah. Banyak fitnahnya tak menikah tuh. Menikahlah. Tapi menikahlah dengan orang yang boleh nikahin. Jangan istri orang pun dilihat-lihat. Parah juga ini. Kita ada lagi dunia ini, istri orang pun di beter-beternya. Ustaz, ketika bertemu Rasulullah dengan Allah di hari kiamat, di Isra Mi'raj, apakah Rasulullah SAW melihat zat Allah SWT? Tidak. Nabi itu sebagaimana Nabi Musa, mendengar kata Allah tapi tak melihatnya. Bertanya Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Ketika naik Rasulullah ke atas, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu. Dihijabi cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kata Rasulullah, hijabuhu nurun. Hijab Allah itu cahaya. Sekiranya disingkapnya hijabnya, terbakar semua makhluk yang melihat kepadanya. Gunung Tursiana tak mampu. Tatkala Musa minta lihat Allah, kata Allah, kata Nabi, kata Allah, lantaroni, engkau tak mampu. Walakin indurul jabal. Sekarang kau lihat gunung, ku singkap diriku, ya, hijabku terhadap gunung. Ketika Allah singkap, gunung hancur. Musa seketika pingsan. Kata Ibunda Aisyah, barang saya memberitahu kepadakan bahwa Rasulullah pernah melihat Tuhannya, dia telah berdusta atas nama Allah SWT. Telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ketika Allah berbicara dengan Musa, bagaimana proses pembicaraan Allah dengan Nabi Musa? Dari belakang hijab. Kata Allah, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Tak ada manusia yang layak Allah berbicara kepadanya kecuali melalui wahyu. Ya, illa wahyan aw min wara'i hijab. Atau dari belakang hijab, aw yursila rasulan, atau dia utus malaikat kepadanya. Jibril. Fayuhi biiznihi ma yasha, dia wahyukan sebagaimana dia kehendaki. Ya. Musa hanya mendengar suara Allah, tak melihat Allah Jalla wa'ala. Belum mampu. Kita makhluk tak mampu melihat Allah sekarang. Nanti di hari kiamat. Tubuh kita ini tak ada apa-apa dalam alam dunia ini. Bisa kita berdiri selama setahun penuh di bawah matahari di dunia ini? Bisa, tak makan, tak minum. Seminggu mungkin tewas. Di alam mahsyar, berapa lama kita berdiri? 50 ribu tahun. Bisa? Bisa. Ketika di alam mahsyar, tak ada makan minum ketika berdiri itu. Kelaparan, panas sekali matahari. Aku minta lu sikit lepis kalau tak ada. Allah membuat tubuh kita ini kuat. Melihatnya pun demikian. Ustaz, saya membantu dalam melunasi kakak, melunasi hutang kakak di bank. Tapi setelah lunas, kakak pinjam hutang lagi di bank tersebut. Dan begitu sampai menjadi kebiasaan. Karena jika berhutang dengan saya, jumlah uangnya tak cukup. Sampai saya punya niat tidak ingin membantu kakak lagi. Karena saya pribadi punya kebutuhan lain. Ya, tak usah dibantu. Tak mau diindahkan. Aku sekali ini aku bantu. Kalau aku pinjam ke bank lagi, sana aku pinjam bank. Aku tak mau lagi bantu. Tak usah bantu. Biar tahu dia. Tak usah bantu. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat untuk berdakwah. Amin. Ini doa paling mantap ini. Ustaz, adakah tunangan dalam, adakah ada tunangan tukar cincin dalam syariat Islam? Apakah diperbolehkan? Tak ada tunangan. Yang ada adalah khidbah, melamar, meminang. Dalam melamar itu jika seorang berikan cincin kepada yang mau dilamarnya, enggak ada masalah. Tapi tak ada istilah tukar cincin. Apa tukar-tukar cincin? Ya, kalau mau beri, beri saja. Kalau kamu pakai cincin, pakai cincin. Apa tukar-tukar cincin? Ya. Oh, ini kemarin ini. Apakah ada namanya dinosaurus? Oh, ini kemarin ini. Dinosaurus lagi. Mau makan dinosaurus tanyanya. Ustaz, bolehkah kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Imam Ghazali? Tak boleh. Saya mengikuti Rasulullah. Selesai, habis. Boleh mengatakan saya bermazhab Syafi'i? Boleh dalam masalah fikih. Adapun akidah, semuanya mengambil kepada mazhab Rasulullah. Imam Syafi'i pun bermazhab, mazhabnya Rasulullah SAW. Ya. Dah. Berapa lama batas darah nifas? Paling maksimal 60 hari masa nifas. Setelah itu bukan lagi nifas, istihadhah. Kapan orang itu dianggap bersih dari pernifas? Ketika selesai darahnya. Andai kata setelah seminggu berhenti darahnya, selesai masa nifasnya. Bolehkah wanita yang haid naik ke masjid? Ulama khilaf dalam hal ini. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Ya Allah Ta'ala alam, saya lebih condong mengatakan orang haid tak usah masuk masjid. Ya, nanti sampai suci. Walaupun dia memilih mazhab yang bolehkan, silakan. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah sudah terhidang samping sana itu. Ya, kita padakan sambil sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.